same same gi ke kebo. Dari pagi gi muti sahang sampai siang, panas terik dak dirase begawe sambil bedendam. Arilah sure bujang kemia pulang bersame. Muti sahang di mane-mane ramai man. Kue muda bersame-same muti sahang. Biar letek ati gesenang, makan pun terasa nyaman. Ngelempah darah pucuklah idat alar geladi. Jangan lupa kita bersyukur pada Tuhan yang kuasa. Semoga baik tahun depan muti agi. Budak-budak pacar sekulang jadi orang yang berguna. Hidup kita tak kesusah hati.